Oh. صل على سيدنا محمد. Ya, demikian penampilan dari House Hampir. Sapa papat punjul lima menawi lepat nyuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.